Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'da. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, hari ini kita akan mengkaji ayat 12 dari surat Al-Furqan, surat ke-25. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza ra'athum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyuzan wa zafira. Apabila ia atau neraka melihat mereka dari tempat yang jauh, mereka mendengar suaranya yang gemuruh karena marahnya. Pendengar yang dimuliakan Allah, ayat 12 ini masih lanjutan dari ayat 11. Orang kafir yang menentang Rasul, orang kafir yang menentang Al-Quran, orang kafir yang menentang hari kiamat, akhirnya harus menerima kenyataan bahwa kiamat itu ada dan neraka itu pasti, begitu juga surga akan ditemui, akan menemui orang-orang yang beriman. Ayat ke-12 ini menggambarkan kepada kita kemurkaan neraka kepada kaum kafir. Walaupun di ayat yang lain disebutkan, ulaika ashabun nari hum fiha khalidun, mereka adalah sahabat-sahabat neraka dan mereka kekal di dalamnya. Sahabat sebenarnya mendukung kebaikan sahabat yang lain. Sahabat akan melihat kawan sahabatnya senang, dia senang. Sahabat apabila melihat saudaranya susah, dia pun susah. Itulah sahabat. Jadi sebenarnya neraka itu sahabatnya orang kafir, dan orang kafir itu sahabatnya neraka. Namun kenapa di sini neraka marah kepada orang kafir? Karena sebenarnya neraka sebagai makhluk ciptaan Allah yang memfasilitasi kaum kafir untuk berada di dalamnya, itu tidak rela bila manusia melakukan kekafiran. Jadi walaupun dia sebagai tempat akhir pembuangan kaum kafir, dia sendiri tidak rela bila ada orang yang berada di tempat itu. Maka di sini disebutkan sami'u laha taghayyuzan wa zafira, mendengar suaranya yang gemuruh karena marahnya. Neraka sahabat, artinya memang dia memanggil orang untuk datang ke situ karena memang orang itu layak menjadi penghuni itu. Wasiqal lazina kafaru ila jahannama zumara. Digiringlah orang-orang kafir ke neraka secara berbondong-bondong. Hatta iza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusul. Di sini tetap saja penghuni neraka, penjaga neraka atau neraka itu sendiri marah. Hei, kenapa kamu harus masuk ke neraka? Bukankah telah datang ya'tikum rusulum minkum yatluna alaikum ayata rabbikum, membaca ayat suci Al-Quran supaya kamu tidak mendekam di tempat yang tidak layak manusia berada di sini. Qalu bala, mereka berkata iya, walakin haqqat kalimatul azabi alal kafirin. Tetapi itulah takdir, kata dia. Masih juga mengatakan takdir Tuhan. Sudah takdirnya saya masuk neraka. Sebenarnya bukan takdir. Kita di dunia ini masih memiliki pilihan untuk berada di surga atau untuk berada di neraka. Iman mengantarkan kita ke surga, kekafiran mengantarkan kita di neraka. Ada Ustaz Fadli dan Ustaz Perdana akan menambah lebih jauh wawasan ayat 12 ini. Ya, terima kasih Ustaz Jenal. Para pendengar rahimakumullah, di ayat ke-12 ini sebagaimana tadi yang sudah digambarkan oleh Ustaz Jenal adalah merupakan sambungan tentang bagaimana penjelasan lebih mendetail yang diberikan oleh Allah tentang gambaran neraka yang itu diingkari oleh orang-orang yang kufur, orang-orang yang mungkin dia adalah muslim akan tetapi ternyata mereka itu adalah termasuk orang-orang yang lalai di dalam kehidupannya. Sama saja apakah diingkari secara sadar atau diingkari secara tidak sadar karena terus berlalai di dalam kehidupan, maka selain neraka yang menyala-nyala, Allah gambarkan secara lebih mendetail, iza ra'atshum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyuzan wa zafira. Kau akan melihat dia itu meletup-letup karena begitu sangat marahnya, ya. Bukan kali ini saja Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya dalam satu ayat saja Allah menggambarkan tentang bagaimana kondisi neraka yang begitu sangat menakutkan. Ya, di dalam ayat lain, ya, di dalam surat Al-Muluk yang sering kita baca, di situ Allah mengatakan wa iza ulqu fiha sami'u laha syahiqaw wa hiya tafur. Ya, ketika mereka dilempar di dalamnya, maka mereka akan mendengar neraka itu syahiqa, ya, seperti orang yang sesak napasnya, berat tarikannya. Ya, untuk menunjukkan betapa kalau kita di samping orang lagi sesak, kita sendiri pun takut, ya. Katanya itu akan sangat menakutkan sekali, apalagi kalau lampu mati semua, ya, seakan-akan kita berada di samping malaikat maut walaupun yang sedang dalam kondisi kepayahan, orang yang lagi sesak napas begitu, ya. Taghayyuzan wa zafira syahiqan wa hiya tafur, ya, sesak napasnya dan bergejolak menyala-nyala. Ini suatu hal yang mungkin tidak nyaman untuk kita rasakan, dan na'udzubillah, mudah-mudahan kita tidak akan mau untuk terlempar ke dalamnya. Cuma di dalam ayat ini juga menarik ketika Allah mengatakan iza ra'atshum mim makanin ba'idin, ketika mereka melihatnya dari tempat yang begitu jauh, ya, untuk menginformasikan kepada kita semua dan kepada orang-orang yang hidupnya diisi dengan rutinitas dosa, perbuatan maksiat, melakukan tindakan kezaliman, bahwa sebelum mereka benar-benar merasakan pedihnya api neraka yang membakar tubuh, ya, yang di dalam keterangan ayat lain, ya, membuat terbakar semuanya, meleleh semuanya, isi perutnya meleleh, lahum makalidu min ada cambuk-cambuk dari api yang juga menambah penderitaan yang amat sangat. Dari jauh saja ketika dilihat api neraka itu sudah begitu sangat menyakitkan, belum lagi terkena apinya, dari jauh saja melihat, ya, sudah menampakkan begitu hebatnya dan dahsyatnya api itu akan menghancurkan orang-orang yang akan dimasukkan ke dalamnya. Ini adalah bentuk lain daripada hukuman Allah yang akan ia berikan kepada orang-orang yang ingkar, bahwa ada fase-fase sebelum hukuman itu jatuh, Allah sudah terlebih dahulu memberikan mukaddimah, prakata, prolog yang akan membuat orang-orang yang dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu merasakan sakitnya sebelum sakitnya itu benar-benar dia rasakan ketika dia dilemparkan ke dalam neraka. Saya kira itu. Sahabat inspiratif rahimakumullah, yang dipaparkan oleh dua narasumber sebelumnya, kalau yang dikatakan oleh Ustaz Zainal tentang bagaimana neraka menjadi sahabat buat para kafirin, tetapi neraka sendiri pun tidak rela memasukkan kita ke dalam neraka, kenapa kita begitu pembangkangnya? Sama seperti contohnya anak-anak yang sekolah malas itu, ya, malas belajar yang menyebabkan mereka tidak lulus UAN. Sudah dikasih tahu, jangan malas belajar. Ketika tidak lulus UAN, nangis dan bahkan banyak yang bahkan pingsan, Ustaz, ya. Tapi sudah dikasih tahu di awal. Seorang hakim pun akan mengatakan kepada terdakwa yang akan didakwa, kenapalah dia melakukan sebuah kesalahan. Sahabat inspiratif rahimakumullah, izarohat umim mangkanim ba'id. Semoga Allah membuka tabir dan hijab di hati kita. Neraka itu dilihat dari tempat jauh saja, mereka mendengar suara yang gemuruh karena marahnya. Kita lihat saat ini, jangan jauh-jauh ke neraka saja. Pernah kita bahas bahwa batasan atmosfer 500 km kurang lebih diteliti oleh para ilmuwan. Jikalau di bolongkan atmosfer Mars kilometer ini, panas matahari langsung ke bumi itu bisa mencapai 2500 derajat Celcius. Itu baru matahari yang ada di dunia. Ini berbicara lagi pada konteks neraka yang memang disiapkan dan didesain untuk menghukum kita. Maka dalam momentum kita berhijrah, Rasulullah juga bersabda, "La tanqati'ul hijratu hatta tanqati'ut taubah." Tidak akan pernah terputus hijrah itu sampai terputusnya waktu taubat kita. Bahwa taubat itu tidak ada masa batasnya. Hijrah yang dimaksud adalah bagaimana kita sampai pada titik pertaubatan. Dan di ayat 11 dan ayat 12 Al-Furqan, ini diharapkan kita sudah sampai titik itu. Wala tanqati'ut taubah hatta tatlu'u syams min maghribiha. Bahwa kemudian taubat itu tidak akan habis waktunya sampai kemudian matahari terbit dari barat. Jadi, sahabat inspiratif, semoga saat sahabat-sahabat mendengarkan ayat ini bukan hanya melihat sebuah kekejaman, ya. Karena Allah mengatakan wa ma ana bizzalimi lil 'abid. Aku tidak zalim terhadap hamba-hambaku. Inilah bukti ketidakzaliman Allah itu. Maka daripada itu, semoga detik ini Allah membuka hati dan tabir hati kita ini terbuka sehingga kita sampai pada hijrah pertobatan yang sesungguhnya. Dan ingatlah, saat ini neraka menyala-nyala dan menunggu sahabatnya, demikian pula surga menunggu kita karena kita adalah sahabat-sahabat surga, insyaallah. Terima kasih Ustaz Fadli dan sebelumnya Ustaz Perdana. Dapat kita ambil kesimpulan di tafsir inspirasi ini, neraka saja murka kepada kekafiran, ia ingin segera melahapnya. Moga-moga kita terhindar dari siksa neraka. Waqina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.